وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan kembali kitab مختصر ترغيب والترهيب للحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله. Kita sampai di bab yang keempat, At-tarhib minal mas'alati wa tahrimuha minal ma'al ghina. Baik, tafadhal Farid. Kafalu qala al-hafidh ibnu hajar al-asqalani rahimahullah an abi umamah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yubayi'u, siapa yang akan berbaiat? Faqala Sauban, maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Sauban, maula itu budak yang dimerdekakan. Maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayana ya Rasulullah, kami berbaiat wahai Rasulullah, berbaiat sumpah setia, dan tidak ada kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pimpinan negara. Qala ala alla tas'alu ahadan syai'an, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbaiat sumpah setia, berjanji untuk kalian tidak minta apapun kepada seorang pun. Berjanji tidak akan meminta apapun kepada seorang pun. Qala Thauban, fama lahu ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan baginya, bagi orang yang berbaiat, berjanji, sumpah setia, tidak akan meminta apapun kepada seorang pun, apa yang akan dia dapatkan? Qala al-jannah, surga. Tarallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, surga yang akan dia dapatkan ketika dia tidak meminta apapun kepada seorang pun. Qala fabayahu Thauban. Lalu Thauban berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk tidak meminta kepada seorang pun apapun. Qala Abu Umamah, falaqad ra'aituhu bi Makkah, dan sungguh aku telah melihatnya. Kata Abu Umamah, aku telah melihatnya, ini melihat Thauban di Makkah, fi ajma' ma yakunun nas, di sekumpulan yang di situ banyak orangnya. Yaskutu sautuhu wawarakibun, terjatuh cambuknya, cambuknya Thauban, dan dia dalam keadaan menunggang tunggangannya. Farubbama waqa'ala atikihi rojilin, dan terkadang terjatuh dari atau di atas pundaknya seorang. Fayakhuduhu rajulu, lalu diambil oleh seorang. Fayunawiluhu, fama yakhudu minnu hatta yakuna wanjilu fayakhuduhu. Terkadang cambuknya itu terjatuh dari pundaknya, kemudian ada yang mengambilkannya, kemudian diambil oleh Thauban, dan dia tidak mau mengambilnya sampai Thauban sendiri yang turun dari tunggangannya. Dia tidak mau diambilkan atau minta tolong kepada seorang pun untuk mengambil cambuknya. Turun sendiri untuk mengambil cambuknya. Rawahu Tabrani min tariq Ali bin Yazid al-Qasim anhu. Hadisnya dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Rawahu Tabrani min tariq Ali bin Yazid an-Qasim anhu, dari Abi Umamah. Anhu itu dari Abi Umamah. Naam. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i min hadith Thauban nafsuhu, dan Imam Ahmad, demikian pula Abu Dawud dan An-Nasa'i mengeluarkan riwayat dari Thauban sendiri, min hadith Thauban nafsihi, yang tadi dari Abu Umamah, yang riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, langsung dari Thauban sendiri. Bilafzin, dengan lafaz man yatakaffala li, barang siapa yang menjamin untukku, alla yas'alanna syai'an, untuk tidak meminta apapun kepada manusia, wa atakaffalu lahu bil jannah, aku akan jamin dia mendapatkan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang bisa menjamin untuk tidak meminta apapun kepada manusia, aku jamin dia mendapatkan surga. Fakultu, kata Sauban, ana, aku. Wa kana la yas'alu ahadan syai'an, dan Sauban ini tidak pernah minta tolong kepada seorang pun. Tidak pernah minta tolong kepada seorang pun syai'an, apapun itu bentuknya. Naam. Wa sanaduhu sahih. Zada ibn Majah. Fakana Sauban yaqa'u sautuhu wa huwa raqibun. Sauban terjatuh cambuknya. Beliau di atas tunggangan. Wala fala yaqulu ahadina nawal nawalini. Beliau tidak menyatakan kepada seorang pun, ambilkan itu untukku. Hatta yanzila fayakhudahu, sampai beliau sendiri yang turun dan mengambil cambuknya. Tidak minta tolong kepada seorang pun, sekedar mengambilkan cambuknya. Nah, beliau Sauban turun sendiri untuk mengambil jambuknya dalam rangka untuk memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW, tidak akan meminta tolong kepada siapapun dalam perkara apapun. Nah, hadisnya sahih. Yang ini dari Sauban, hadisnya sahih. Baik. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Di sini Sauban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyanggupi, yang mengiyakan apa yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang bisa menjamin tidak meminta apapun, tidak minta tolong kepada siapapun kepada manusia ini, akan dijamin dengan sorga. Dan Sauban menyanggupinya dan membuktikan dan mempraktekannya. Nah, khani hidina azani wa azakumullah, ini bukan dalam rangka kesombongan. Bukan dalam rangka kesombongan tidak mau minta tolong kepada seorang pun. Nah, dan di antara cara seseorang itu mendapatkan kecintaan manusia adalah merasa tidak butuh kepada orang lain. Merasa tidak butuh kepada orang lain. Ya, maknanya tidak mau ngerepoti orang lain, tidak mau minta bantuan dan minta tolong kepada orang lain. Pasti orang itu akan senang. Ya. Beda kalau orang tiap sesuatu minta tolong kepada orang lain, dia bisa, tapi tetap minta tolong kepada orang lain. Lama-lama manusia itu akan bosan dimintai tolong. Lama-lama dia akan benci dengannya. Maka di antara cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendapatkan kecintaan manusia, baik, tidak meminta tolong kepada manusia dan merasa tidak membutuhkannya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini faedahnya luar biasa besarnya. Mereka-mereka yang berupaya untuk menjalankan sendiri dan tidak ngerepoti orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dia mendapatkan surga. Nah, استمر. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atani. Aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau memberikan kepadaku. Summa sa'altuhu fa'athani. Kemudian aku minta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau kembali memberikan kepadaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau. Sehingga tidak ada orang yang putus asa ketika minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan dikabulkan, akan dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Summa qala. Kemudian ketika sudah dua kali minta dan dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ya Hakim. Wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun khulbun. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu khadirun, hijau, khulbun dan manis. Dunia, harta itu jika dipandang dia itu hijau, menarik, seperti buah yang hijau, dan juga khulwun, manis rasanya kalau dicicipi. Jadi beliau mengibaratkan dunia, mengibaratkan harta itu seperti yang berwarna hijau dan manis. Setiap jiwa itu pasti kepingin untuk mendapatkannya, kepingin untuk menikmatinya. Beliau sebutkan dengan warna hijau, tidak dengan warna gelap. tidak dengan warna yang lainnya, hijau. Ya. Makanya orang ngomong kalau melihat uang mata ini hijau, harta itu hijau, manis. Nah, setiap orang pasti menginginkannya. Semua orang pasti tertarik untuk mendapatkannya. Makanya ketika ada orang yang tidak tertarik dengan harta, dianggap aneh. Ini aneh, menyelisih kebiasaan, gak doyan duit. Rasulullah ketika diminta oleh Hakim bin Hizam, dikasih. Kemudian beliau kasih wejangan, wahai Hakim, harta itu khadirun khulwun, enak dipandang, manis dirasakan, sehingga enggak akan belenger. Sebanyak apapun dikasih harta, ditampan, diterima, karena dipandang enak, dirasakan juga manis. Beda kalau dipandang enak, dirasakan enggak enak. Ini dua-duanya lengkap, sehingga ketika ditawar, ditapar, diiyakan, membuat tertarik hati. Faman akhadahu, barang siapa mengambil dunia itu, mengambil harta itu, bisa khawati nafsin, dengan jiwa yang sakhawah. Sakhawah itu enggak terlampau semangat, biasa-biasa saja, tidak terlampau tamak, tidak terlampau berlebihan. Barikalau fi, akan dibarokai harta yang dia dapatkan. Nyarinya biasa-biasa saja, santai. Nyari hartanya, tidak terlalu rakus, tidak terlampau semangat yang luar biasa untuk mencari harta. Tidak sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Biasa. Nah, maka harta yang didapatkan itu yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibarokahi itu tidak harus dengan nominal yang besar. Harta yang barokah itu dihitung secara matematika, dihitung pakai kalkulator, ini sepertinya satu bulan gak cukup. Tapi ternyata sudah lewat satu bulan gak habis-habis. Itu namanya barokah. Cukup untuk kebutuhan dia. Secara hitung-hitungan sedikit, tapi ternyata cukup barokah. Dan sebaliknya beliau menyatakan, waman akhadahu bi'israfi nafsin, dan barang siapa yang mencari harta dengan israfu nafsin, tatalluquha, dengan tamak, dengan semangat, dengan rakus, enggak tahu aturan, enggak tahu wayah, enggak tahu waktu. Wayah wong turu delek duit, wayah orang cari uang ya cari uang, enggak kenal waktu. Semua dikerahkan, enggak ngerti yang halal, enggak ngerti yang haram. Naam. Dengan semangat untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, lam yubarak lahu fi, tidak diberkahi padanya. Harta yang dia dapatkan tidak mendapatkan barokah. Mungkin secara hitung-hitungan, secara nominal banyak dan melimpah keuntungannya. Apa yang dia dapatkan banyak sekali, melampaui orang-orang yang lainnya. Ya secara matematika ya memang lebih banyak dia. Waktunya orang tidur dia kerja, waktunya orang kerja dia juga kerja. Dapat masukan luar biasa banyak, tapi gak barokah. Gak cukup untuk kehidupan dia. Padahal hitung-hitungannya cukup, tapi ternyata habis, gak cukup. Kurang. Merasa kurang, tidak barokah hartanya. Baik. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yasba, seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. sudah dikerahkan kemampuan sebanyak-banyaknya, sudah dikerahkan waktunya seluruhnya, ya, sudah jungkir balik dan macam-macam kerja keras dan keras sekali, ternyata kok enggak puas-puas, kok oleh mek sak mene, kok cuma segini, apalagi enggak cukup dengan kebutuhan-kebutuhan itu, tanda enggak barokah. Ya. Waktunya sudah full, terforsir, tenaganya juga tidak tersisa untuk Allah, untuk ibadah, tidak tersisa untuk anak dan istrinya. Nah, tapi tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang. Ini sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis yang lainnya, man huma la yasba'an. Ada dua kerakusan yang tidak pernah merasa puas. Manhumun fil ilmi wa manhumun fid dunya. Orang yang rakus terhadap ilmu dan orang yang rakus terhadap dunia. Ini enggak akan pernah puas. Orang yang sudah kenal ilmu dan cinta ilmu, kenal dan tahu lezatnya ilmu, enggak akan pernah puas. Selama atau semakin dia mempelajari ilmu, semakin dia merasa banyak yang belum tahu, banyak yang belum tahu, sehingga dia terus mengejarnya. Sama juga seorang yang mengejar harta. Dia dapat satu gunung emas, dia pengen ke yang kedua, dapat yang kedua pengen yang ketiga, demikian seterusnya. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa puas. Wal yadul ulya khairun minas sufla. Tangan yang di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Orang yang ngasih itu lebih baik dibandingkan orang yang minta-minta. Tangan yang di atas itu maknanya orang yang ngasih. Tangan yang di bawah maknanya orang yang minta. Qala Hakim. Hakim menyatakan, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan, demi yang zat mengutusmu dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an, aku tidak akan mengambil, aku tidak akan mengambil atau meminta apapun kepada seorang pun setelahmu, hatta ufariqa dunya, sampai aku nanti meninggal. Janji Hakim bin Hizam setelah mendapatkan wejangan dari Rasulullah, aku tidak akan mengambil pemberian siapapun sampai aku nanti berpisah dengan dunia ini. Wa kana Abu Bakar yad'u Hakim liyu'tiyahu al-ata'a. Ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memanggil Hakim untuk mendapatkan bagian, liyu'tiyahu al-ata', untuk dikasih bagiannya dari negara, ya. Dari mungkin dari faid atau ghanimah. Fayaqba ayaqbala minnu syai'an. Hakim bin Hizam tidak mau menerima sedikitpun pemberian negara. Padahal pemberian negara itu halal untuk diambil. Ya. Hakim bin Hizam tidak mau menerima sedikitpun dari pemberian negara di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Summa inna Umar ja'ahu liyu'tiyahu. Kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun memanggil Hakim bin Hizam untuk diberikan pemberian dari negara. Fayaqba ayaqbala. Demikian pula Hakim bin Hizam enggak mau nerima jatah dari negara. Karena beliau sudah janji di hadapan Rasulullah, aku tidak akan meminta, aku tidak akan menerima dari seorang pun sampai aku meninggal dunia. Faqala, kata Umar bin Khattab, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, ushidukum, aku bersaksi kepada kalian, ala hakim, terhadap hakim, anni a'ridu alih haqqa, aku tawarkan kepadanya haknya dari negara. Aku tawarkan hak dia, jatah dia dari negara. Alladzi qasamallahu lahu fi hadzal fai', yaitu pembagian Allah dari jatah fai'. Fayaba ayakhudahu, tapi dia enggan untuk menerimanya. Ini perlu untuk disampaikan oleh penguasa. Khawatir ada orang-orang yang bermasalah, nanti memunculkan komentar-komentar fitnah. Mungkin menyatakan, oh itu Umar bin Khattab tidak memberikan haknya Hakim bin Hizam. Ini biasa. Ada orang-orang ruwet semisal itu, memberikan fitnah-fitnah untuk menjatuhkan penguasa, menjatuhkan pimpinan, tanpa tabayun, tanpa tasabut. Baik. Maka penguasa ini mengumumkan, biar tidak terjadi hal yang demikian, aku saksikan kepada kalian, Hakim bin Hizam sudah aku tawari haknya, tapi beliau menolaknya. Beliau enggan untuk mengambilnya. Hukum asalnya boleh untuk diambil karena pemberian negara. Falam yasra'u hakim ahadan minan nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Dan Hakim bin Hizam, beliau tidak mengambil dari seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Muttafaqun alaih. Qauluhu yarza'u qira' sakinah yar summa zai mahmus, maknau ya'khudu. Naam. Arza'u ya'khudu. Wa israfu nafsi bil mu'jamah. Israfu nafsi bil mu'jamah dengan titik. Wa tatalluquha tami'atan bi syai' tatalluq. Tatalluq itu melihat-lihat, ya. Tami'ah, tami'ah itu tamak, sangat pengin dengan sesuatu. Wa sakhawa dzittu dalika. Sakhawa itu lawannya dari israfu nafs. Barang siapa mencari harta dengan tamak, ya, sangat-sangat berkeinginan untuk mendapatkannya, maka tidak dibarokahi padanya. Barang siapa yang mencari harta dengan biasa-biasa saja, maka dia akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita di antara sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karam, dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau. Ya. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau. Beliau kalau ngasih seakan-akan enggak takut miskin. Ya. Sampai pun pernah ada orang yang minta dan Rasul tidak punya. Kemudian Rasulullah perintahkan Bilal untuk cari utangan, untuk ngasih orang yang mintain, dan nanti akan dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dermawannya sampai utang-utang untuk ngasih orang yang minta. Beliau tidak pernah menolak seorang pun yang minta kepada beliau. Ingat tadi sudah kita sebutkan, tidak ada yang namanya putus asa. Ketika minta kepada Rasul pasti dikasih. Baik Rasul punya maupun Rasul tidak punya, pasti dikasih. Nah, baik. Juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya, semangat untuk memberikan manfaat kepada saudaranya. Nah, beliau memberikan harta apa yang diminta oleh Hakim bin Hizam. Ya. Bukan hanya pemberian nasihat, tapi juga pemberian harta. Ya. Tapi juga pemberian harta. Nah, jadi beliau itu loman, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan ilmunya. Ya. Memberikan harta yang beliau punyai, memberikan ilmu apa yang beliau punyai. Nah, baik. Juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah, al-mu'ti khairun minal akhidh. Al-mu'ti khairun minal akhidh. Rahman, apa artinya? Al-mu'ti khairun minal akhir. Orang yang memberi lebih baik akhir. Isim apa itu? Akhir. Dari akhoda. Isim fa'il. Berarti artinya orang yang mengambil. Orang yang memberi itu lebih baik dibandingkan orang yang mengambil. Orang yang ngasih itu lebih baik dibandingkan orang yang meminta. Yadul ulya khairu min yadis sufla. Nah, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, jam'ul mal min ghairi hajatin, mengumpulkan harta yang tidak dibutuhkan, yadur wa la yanfa, itu berbahaya dan tidak bermanfaat. Mengumpulkan harta yang dia itu tidak dibutuhkan, ya. Tidak dibutuhkan itu bermudarat dan tidak bermanfaat. Sudah apa yang dia butuhkan sudah cukup, tapi dia terus menghabiskan waktunya untuk cari harta. Berbahaya itu dan tidak akan bermanfaat, tidak diberkahi hartanya. Kemudian juga faedah dari hadis ini, at-ta'affuf an su'alin nas. At-ta'affuf, sesuai dengan judul babnya, at-ta'affuf, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Tidak senang dan gampang-gampang minta kepada orang lain, apalagi jika tidak perlu. Ya, apalagi jika tidak perlu. Naam. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini, yang bagi alal amir, yang bagi alal amir, hendaknya bagi penguasa, ayusila al-hukuk li ashabih, hendaknya bagi pemimpin itu menyampaikan hak bagi pemiliknya, menyampaikan hak bagi pemiliknya. Di sini Abu Bakar Siddiq menyampaikan haknya Hakim bin Hizam, ya. Terus Umar bin Khattab demikian pula dipanggil untuk dikasih, ya. Bukan kemudian pura-pura enggak tahu, ada jatah rakyatnya dibiarkan saja, enggak dikasih, disimpan aja. Rakyatnya enggak dikasih info, enggak berupaya untuk mendatanginya, menyampaikan haknya, hak rakyatnya, disimpan, enggak dikasih info, enggak diambil-ambil. Akhirnya mungkin akhir-akhirnya dipakai sendiri misalnya. Nah, sebagai seorang penguasa menyampaikan hak rakyatnya. Nah, sebagai amanah. Dan juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita hendaknya mempersaksikan kepada khalayak umum jika ada orang yang enggan mengambil haknya, ya, biar tidak timbul salah faham. Di sini Umar bin Khattab mengumumkan, ini saya sudah tawarkan, saya sudah berikan haknya Hakim bin Hizam, tapi beliau enggan untuk mengambilnya, ya, biar tidak terjadi fitnah karenanya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan mendatang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.